PDKT selalu ada topik. Chatting tengah peting lebih kapoh waktu. PDKT tunduh padahal gas terkuat. Tunduh pisan tingkat dewa. Waktu baby chat tertunduh padahal gas terkuat.